إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Melanjutkan kajian kita terkait peran dan tanggung jawab kedua orang tua, Abi dan Ummi, terkait nasib dan masa depan anak-anaknya. Penting diketahui bahwa masa depan anak-anak, baik masa depan akhlak ataupun iman dan akidahnya, sangat banyak ditentukan oleh kedua orang tuanya. Walaupun semua itu tentu tidak akan pernah lepas dari catatan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. May yahdihillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, tidak ada satupun pihak yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah Allah kehendaki untuk tersesat, enggak ada satupun pemberi petunjuk baginya. Semua sudah selesai, semua sudah tercatat, tetapi tetap Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat, berupaya. Rasulullah menjawab pertanyaan sahabah, ana'malu li syai'in qad furigha minhu ya Rasulullah, aw annal amra unuf. Apakah kita ini berbuat untuk sesuatu yang sebenarnya catatan takdirnya telah selesai, atau untuk sesuatu yang masih belum tercatat takdirnya? Maka Rasulullah menjawab, bal li amrin qad furigha minhu, untuk perkara yang catatan takdirnya telah selesai. Lima na'mal, kalau begitu kenapa kita masih berbuat? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah kalian, beramallah kalian, berupayalah kalian. Sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan jalannya menuju catatan takdir yang dengannya dia telah ditakdirkan. Kemudian membacakan ayat dalam Al-Quran, wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa staghna wa kadzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Barang siapa yang mengimani dan membenarkan keimanan, barang siapa yang dia bersedekah yang didorong oleh keimanan, barang siapa yang bersedekah didorong dengan oleh takwa dan membenarkan segala perkara keimanan, maka Allah akan mudahkan baginya. Allah akan berikan baginya kemudahan untuk sampai pada kebaikan. Dan barang siapa yang bakhil, yang kikir, dan merasa cukup, merasa dia dengan apa yang dimilikannya tidak butuh, kemudian dia tidak lagi beramal, maka Allah akan mudahkan baginya kepada kesulitan. Kesulitan untuk sampai kepada kebaikan. Mendengar ini, para sahabat tidak ada lagi yang mereka ambil sebagai langkah kecuali beramal dan berlomba-lomba. Kita pun demikian. Nasib kita, kita enggak memegangnya, apalagi nasib anak-anak kita. Masa depan kita, besok dan seterusnya, kita enggak tahu apa yang akan terjadi menimpa iman kita, menimpa akhlak kita. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya istiqamah. Apalagi nasib anak-anak kita. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap yang terlahir, dia dilahirkan di atas fitrah. Apa itu al-fitrah? Dijelaskan oleh a'immah, oleh para ulama, yakni al-Islam wa qabulul haq, yaitu di atas Islam, al-istislamu lillah, dilahirkan di atas sikap kesiapan untuk berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berserah diri kepada kebenaran. Setiap yang dilahirkan, fa'abawah, maka kedua orang tuanya lah, abi dan umminya, yang akan menjadikan dia Yahudi, atau menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Imma Yahudi akidah dan keimanannya, Nasrani dan Majusi keakidah dan keimanannya, atau minimalnya akhlaknya. Akhlak al-Yahud, wa akhlak al-Nasara, akhlak al-Majus. Hadis ini di antara yang bisa kita petik darinya adalah peran kedua orang tua terkait anak yang terlahir ini. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, beliau mengatakan, kitab ini memang ditulis oleh beliau terkait seputar anak-anak, terkait bahkan sejak lahir apa yang harus dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, sampai dia lahir dan menuju masa perkembangan. Dalam kitabnya ini beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladah wa faladata kabidihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi ala shahawatihi wa yaz'um annahu yukrimuhu wa qad ahana wa annahu yarhamuhu wa qad zalama fa fatahu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata 'alayhi hadhahu fi dunya wal akhirah. Wa idza i'tubira aw i'tabarta al-fasada fil aulad ra'aita ammatahu min qibalil aba. Berapa banyak orang tua yang membuat sengsara putranya, membuat sengsara buah hatinya, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan sebab dia telah mengabaikan putranya tersebut. Dia telah meninggalkan upaya untuk memberikan pelajaran-pelajaran adab dan akhlak kepadanya. Sang ayah atau ibu tidak lagi berusaha menolong, membantu putranya menghadapi ajakan dan seruan syahwatnya. Tidak ditolong itu anak. Dibiarkan. Syahwatnya terus merayu. Syahwatnya terus mengajak dia. Abi dan ummi tidak berusaha menolong, menguatkan anak untuk melawan seruan syahwatnya yang jahat. Dalam keadaan dia sebagai ayah sedang menyangka bahwa sikap-sikapnya terhadap anaknya itu dalam upaya memuliakan, menyayangi. Padahal kata Ibnu Qayyim, dia sedang menghinakannya, sedang menjerumuskannya, sedang menzaliminya. Dan dengan itu sang ayah tidak mendapatkan manfaat dari sang anak. Apa manfaat dari anak? Ketika anak itu soleh dan mengamalkan kesolehan yang dinasihatkan oleh abi dan umminya, yang pertama, abi dan ummi akan terus mendapatkan aliran pahala dari amalan soleh yang dilakukan anak-anaknya. Kesolehannya dalam bidang iman. Ternyata putranya tadi soleh keimanannya. Benar keimannya. Setiap dia beriman sesuatu, mempelajari poin keimanan, dalam pelajaran yang dia kaji, yang dia ikutin, abi dan ummi mendapatkan pahala. Kesolehan akidahnya. Kesolehan ibadahnya. Setiap anak itu melakukan akidah yang soleh dan ibadah yang soleh, abi dan ummi mendapatkan pahalanya. Walaupun telah wafat. Walaupun abi dan ummi telah meninggal dunia. Demikian al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada pahala bagi seorang hamba kecuali dari hasil upayanya sendiri. Dari amalannya sendiri. Kata Imam Asy-Syafi'i, wal waladu min sa'yi abih. Seorang anak itu adalah hasil jerih payah atau upaya ayah atau bapaknya. Dan ibu masuk dalam hal ini. Ini manfaat yang pertama. Manfaat kedua, doa sang anak. Baik di saat hidup anak-anak tersebut, ataupun di saat ayah masih hidup, ataupun di saat ayah dan ibu telah wafat. Anak yang soleh, di antara doa yang akan diucapkannya adalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wa na'amala salihan tardah. Sang anak yang soleh akan mengucapkan dalam doanya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa dan doa dari sang anak dengan berbagai bentuk permohonan untuk kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata insanun inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang anak manusia wafat, terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga jenis perkara. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah seperti wakaf yang dimanfaatkan secara berkesinambungan oleh orang sepeninggalnya. Pahalanya terus mengalir. aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dia wariskan, yang dia ajarkan, yang kemudian diambil manfaatnya dan diamalkan, diikuti oleh manusia, pahalanya akan terus mengalir. Aw waladin salihin yad'u lah, atau seorang anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Ini yang bermanfaat sampai hari kiamat. Sampai walaupun dia telah wafat, terus berlanjut doa anak soleh itu tadi. Ayuhal ikhwah, Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, dan jika Anda mengambil pelajaran dan meneliti berbagai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, pasti Anda akan mendapati keumuman mayoritas kenakalan dan kerusakan pada anak-anak itu disebabkan oleh para orang tuanya. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, mayoritas, keumuman. Berarti di sini perlu kita waspada, beranjak dari hadis yang kita dengarkan tentang peran kedua orang tua terkait akidah dan iman serta akhlak anaknya yang dilahirkan di atas fitrah, yang itu merupakan amanah ada di pundak kita. Beranjak pula dari nasihat Al-Imam Ibnul Qayyim, penting kita mengetahui beberapa langkah yang positif yang diharapkan berperan dalam menjadikan anak-anak kita salihin. Dan kita akan mengetahui di sela-sela itu beberapa perbuatan, sikap, dan langkah yang membahayakan keselamatan akhlak, ibadah, dan iman anak-anak kita. Dan kita tidak boleh terus dalam kelalaian. Kita harus bangkit, kita harus mengevaluasi sebelum terlalu terlambat, sebelum jauh kita melangkah. Yang pertama adalah penting bagi kedua orang tua untuk mempersiapkan diri sebagai uswatun hasanah bagi putra-putrinya. Mempersiapkan diri untuk menjadi teladan yang baik bagi putra-putrinya dalam semua urusan kebaikan, dalam semua bentuk kesolehan. Sebut contoh, dalam hal menunaikan al-wajibat, menunaikan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Abi dan ummi harus menjadi teladan, baik itu terkait masalah salat, tentang salat, baik itu terkait masalah adab keseharian yang sifatnya wajib, atau kewajiban-kewajiban lainnya. Anak-anak mendapati abi dan ummi orang yang paling serius di dalam menunaikan sholat, baik masalah ketepatan waktunya, ataupun dalam menunaikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Anak-anak melihat abi dan ummi benar-benar meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tidak bisa dianggap remeh masalah salat dari abi dan ummi dan pengaruhnya terhadap anak-anak. Salat adalah salah satu sebab seorang mendapatkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala dalam semua urusannya, termasuk masalah pendidikan, tarbiyah al-aulad. Kalau abi dan ummi muhmilah, abi muhmil wa ummi muhmilah, tidak serius dalam memperhatikan dan mengerjakan, menegakkan sholat, akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang sholat. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dalam mewujudkan keinginan-keinginan soleh kalian dengan melalui sifat sabar dan menegakkan sholat. Sesungguhnya sholat ini berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah. Dan sholat itu di waktu yang sama merupakan penyejuk hati bagi orang-orang yang mukhlisin, yang beriman. Karenanya Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, arihna bis salati ya Bilal. Wahai Bilal, yakni tegakkan qomat agar jadikan kami ini menjadi tenang dan istirahat dengan sholat. Sholat itu tempat ketenangan seorang yang beriman. Seorang yang khusyuk. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan penyejuk hatiku. Hatiku menjadi sejuk, tenang dalam sholat. Kalau kita dalam sholat gak tenang, kalau kita dalam sholat merasa gundah, berarti kita harus waspada. Kita harus mengevaluasi, karena Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu perkara yang besar, berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Masalah salat ini adalah wasiat para anbiya dan doa para anbiya. Ibrahim di dalam doanya, Khalilullah Ibrahim wa rasuluhu Abu Tauhid, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku bagian dari orang-orang yang menegakkan salat dan dari keturunanku juga, ya Allah. Jadikan menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Menegakkan salat adalah menunaikannya sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Al-wajibat, perkara-perkara wajib dalam sholat dia tunaikan. Dilengkapi dengan al-mustahabbat, perkara-perkara yang mustahab untuk dilakukan oleh orang yang sholat di saat sholat. Ditunaikan. Begitu juga Luqman, hamba Allah yang saleh, bukan seorang nabi. InsyaAllah itu pendapat yang kuat. Al-Abdus Saleh. Dalam salah satu poin nasihatnya kepada putranya, ya bunayya, aqimis salah, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak. Wahai putraku, tegakkan salat dan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sabarlah kamu atas apa yang menimpamu akibat al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar atau yang lainnya. Aqimis shalah. Barang siapa yang baik salatnya, indikator kuat bahwa yang lain-lain baik. Barang siapa yang tidak baik salatnya, indikator kuat bahwa yang lain-lain tidak baik. Maka abi dan ummi menjadi teladan, uswatun hasanah, bagi putra-putrinya. Jangan sampai ummi di rumah, walaupun anak-anak masih umur 3, 4, 5 tahun, dianggap gak ngerti apa-apa. Ummi tidaklah menegakkan sholat zuhur kecuali setelah 1 jam berlalu azan zuhur. Tidaklah melakukan sholat asar kecuali satu jam berlalu dari azan asar dan seterusnya. Ummi tidak nampak khusyuk dalam sholatnya. Jangan dikira anak yang kecil tidak mengerti. Contoh baik buat anak-anak. Ketika anak-anak melihat abi, ketika mendengar azan, abi langsung berwudu, menjawab suara azan dengan meniru ucapan sang muadzin. Anak-anak melihat abi, mendengar abi mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi mengucapkan la haula wala quwata, la haula wala quwata illa billah saat muadzin mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Setelah itu abi berdoa dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan Allahumma rabb hadhihi da'watit tamma ila akhirih, sampai akhir doa. Didengar, dilihat kebiasaan abi dan ummi. Betapa abi dan ummi benar-benar menghormati, mengagungkan perkara salat mulai dari azan sampai selesai sholat. Abi dan Umi segera meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, perbincangan-perbincangan, obrolan-obrolan. Ketika mendengar suara azan, Abi dan Umi bersegera berwudu. Dengan melakukan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak asal-asalan di saat berdiri. Tidak asal-asalan di saat bertakbir. Tidak asal-asalan di saat ruku dan sujud. Disaksikan dan dilihat oleh putra-putri. Perkara sholat benar-benar dihormati oleh abi dan ummi. Ketika kita menghormati, mengagungkan sholat, kita telah mendapatkan satu media pertolongan Allah untuk diri kita dan apa yang kita harapkan kebaikannya, yaitu anak-anak kita, sebagai perwujudan firman Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayuha al-aba wal ummahat, wahai abi dan ummi. Keteladanan yang kedua, abi dan ummi selalu sibuk dengan berzikir kepada Allah. Abi dan ummi tidak pernah dilihat oleh anak-anaknya lisannya itu kosong dari berzikir, walaupun hanya dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Terdengar tiba-tiba ummi mengucapkan subhanallah. Tiba-tiba terdengar ummi mengucapkan Allahu Akbar dalam kesempatan atau peristiwa tertentu. Ada benda yang jatuh atau sesuatu yang membuat dia terkejut, dia mengucapkan subhanallah. Terbiasa. Bukan ucapan-ucapan lain yang keluar dari lisan abi dan ummi. Anak-anak terdidik sejak bayinya dengan ucapan-ucapan seperti itu. Ketika ada sesuatu yang membuat dia kecewa, dia mengucap la ilaha illallah. Itu yang terdengar dari abi dan ummi. Bukan ucapan-ucapan lain. Umpatan-umpatan. Benar-benar ummi dan abi menjadi teladan. Begitu juga kita yang menginginkan putra-putri kita sebagai thullabul ilm, menjadi para penuntut pelajar ilmu Islam, ilmu Alkitab dan ilmu As-Sunnah. Sulit rasanya anak kita akan serius dan sungguh-sungguh dalam bertolabul ilmi. Sulit rasanya anak-anak kita menjadi orang yang menghormati ilmu dan mengamalkannya kalau anak-anak tidak pernah melihat abi wala ummi serius dalam menghormati ilmu. Tapi ketika anak-anak melihat abi, melihat ummi di rumah, mendengarkan audio dengan serius, abi mendengarkan audio dengan buku tulisnya, anak-anak duduk di sebelahnya, anak-anak sambil bermain di sebelahnya, abi mendengarkan, mencatat, mengutip, merapikan catatan. Anak-anak juga melihat ummi demikian. Ada di waktu pagi, di waktu sore, atau kesempatan-kesempatan lain, ummi serius membaca Al-Quran mushaf di hadapannya dan mendengarkan audio murattal untuk mencocokkan bacaan dia sesuai enggak. Ternyata Umi belajar Al-Quran dengan serius, Umi berwudu, ya, duduk dengan rapi dan sopan di hadapan mushaf Al-Quran, membaca. Ketika anaknya bermain, duduk, dengerin ya Al-Quran, baca lagi. Anak-anak melihat abi berangkat taklim, abi berangkat ke masjid untuk thalabul ilmi, membawa buku, membawa kitab, pemandangan sehari-hari anak-anak. Abi keluar membawa Al-Quran, tafsir Al-Quran. Anak-anak melihat bahwa hari ini pelajaran tafsir. Boleh suatu waktu abi mengatakan, abi berangkat nak ya, abi sekarang mau belajar tafsir Al-Quran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Tahu anak. Besok abi berangkat dulu ke masjid ya, abi hari ini mau belajar kitab Fathul Majid dalam Tauhid. Berangkat lagi. Terngiang-ngiang di telinga anak. Terus abi berangkat belajar tafsir. Abi belajar berangkat belajar Tauhid. Besok abi belajar berangkat belajar ilmu fikih dan seterusnya. Lingkungan ilmu tercipta dalam rumah tangga. Benar-benar abi menjadi teladan. Benar-benar ummi menjadi teladan dalam thalabul ilmi dan menghormati ilmu. Ayuhal ikhwah, abi dan ummi juga harus menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik dalam akhlak dan adab. Terkait tadi masalah sholat, sejak dikumandangkannya azan, tidak jarang orang tua, ayah atau ibu, azan dikumandangkan dia masih sibuk dengan teleponnya. Azan dikumandangkan dan selesai dikumandangkan, ummi masih sibuk dengan Android-nya. Mengetik, menjawab, menelpon, atau yang lainnya, browsing, atau yang lainnya. Subhanallah, seolah-olah azan itu tidak memiliki nilai kehormatan. Seolah-olah azan itu tidak memiliki nilai kesucian. Maka anak itu akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan rumah tangga yang seperti ini. Berbeda ketika anak melihat ummi ketika mendengar azan, HP-nya tadi ditaruh. Saat menerima telepon, afwan ya, masih azan, nanti kita lanjutkan, tutup. Anak mendengar ummi menghentikan obrolannya karena azan. Ummi menghentikan tulis-menulisnya di HP karena azan. Ya subhanallah. Betapa solehnya rumah tangga itu. Ayuhal ikhwah, teladan dalam hal akhlak para orang tua. Anak-anak belajar di sekolah, mulai dari tingkat madrasah, tingkat TK sebelumnya, Raudhatul Atfal, atau taman anak-anak, dan seterusnya. Di sana dia belajar beberapa poin akhlak dan adab. Baik yang terkait dengan gerak-gerik tubuhnya, adab yang terkait dengan lisannya, adab saat akan tidur, adab saat akan makan, adab saat akan masuk ke kamar mandi atau keluar dari toilet. Adab dalam keseharian. Belajar anak-anak. Berbagai macam doa terkait akhlak dan adab keseharian dipelajari dan dihafal oleh anak-anak kita. Tapi dalam dunia nyata, kehidupan rumah tangga, anak-anak seolah-olah hampa dan kosong dari amal. Anak-anak tidak melihat pada abinya dan umminya keseriusan untuk beradab dengan adab-adab yang dia pelajarin. Di madrasah anak-anak belajar tentang haramnya ghibah. Belajar tentang haramnya ghibah, bahkan hafal dalilnya. Tapi di rumah anak-anak mendapati abi sedang mengghibahi seseorang di teleponnya. Abi duduk bersama tamu di rumah, sedang menghibai seseorang di hadapan putranya. Si putra, bisa saja dia ikut mendengar, bisa saja dia sibuk dengan sesuatu yang lainnya, tetapi dia tetap mendengar. Ternyata Abi dan kawan-kawannya biasa melakukan ghibah. Lalu seperti apa ghibah yang aku pelajari di dalam di sekolahku? Yang Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yang aku belajar dan menghafal dalil itu, tapi Abi dan kawan-kawannya masih melakukan ghibah. Begitu juga dia masuk ke dalam rumah mendapati Ummi sedang ngobrol dengan kawannya, menghibai seorang ummahat. Hancurlah mental anak-anak. Hancur mental mereka dalam bentuk bahwa ilmu yang saya pelajari adalah sebatas saya pelajari untuk saya bisa menghafal dan saya bisa menjawab soal-soal dalam ujian. Selesai. Bukan untuk diamalkan. Karena Abi dan Ummi bias. Saya belajar di sekolah, di madrasah, untuk menjaga lisan dari mencaci, mencela. Tapi anak-anak melihat di rumah Ummi mencela. Baik mencela orang atau mencela anak-anak. Sering terdengar dari Ummi ucapan, kamu itu bodoh, jahil kamu itu. Atau di telepon, bincang dengan ummahat. Ya memang sih kalau si Ummu Fulan itu memang sombong itu. Itu memang bodoh itu. Anak-anak melihat, mendengar, Masya Allah, Ummiku seperti ini. Sementara dijelaskan oleh para ulama, bahwa al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Termasuk ayah. Karena anak-anak sebelum mengenyam pendidikan di ma'had atau di madrasah, dia sejak bayi telah mengenyam pendidikan dari abi dan umminya. Sebelum disentuh oleh manusia yang lainnya. Sebelum melihat dan mendengar perkara lain, pertama yang mereka lihat adalah abi dan ummi. Yang pertama mereka dengar adalah obrolan abi dan ummi. Penting kita untuk menyadari ini, wahai ikhwan, wahai saudaraku. Karena kita ingin lahir dari putra-putri kita ini generasi yang tangguh. Lebih tangguh dari kita. Generasi yang berilmu. Lebih berilmu dari kita. Generasi yang lurus akidah dan imannya lebih dari kita. Punya jiwa perjuangan yang kokoh lebih dari kita. Bagaimana mungkin itu terwujud kalau kita tidak mempersiapkan diri sedini mungkin. Ayuhal ikhwah, di antara perbuatan yang cukup punya andil merusak mental, kita akan sebutkan beberapa contoh dalam kesempatan kali ini yang dapat merusak mental anak-anak dan merupakan cara pendidikan atau tarbiyah yang salah. Yang pertama adalah yang punya peran merusak mental dan akidah anak-anak. Kebiasaan sebagian orang tua mengancam atau menakut-nakuti putra dan putrinya. Ketika dianggap anak-anak sudah tidak bisa ditenangkan dan tidak bisa dinasehatin. Tidak sabar orang tua untuk maraton, ya, menahan diri mengambil jalan pintas. Seperti ketika seorang anak yang masih kecil menangis, ditakut-takuti dengan satu, hati-hati, itu, lihat itu pohonnya bergerak. Si anak kaget melihat pohon bergerak. Kenapa? Mentalnya diserang oleh Abi. Mentalnya dijatuhkan oleh Ummi. Begitu ada kucing lewat, awas itu kucing. Takut anak melihat kucing. Bagaimana anak kita akan menjadi pemberani, akan menjadi seorang yang bermental baja. Ada suara sesuatu, ah itu, ayo, karena si anak menangis, itu, suara apa itu? Ya subhanallah, ini bukan pendidikan islami. Jahat itu orang tua. Jahat Abi dan Ummi. Mentalku dihancurkan sejak aku masih kecil. Kenapa? Karena gak sabar. Abi dan Ummi. Untuk menasihati dan menenangkan anak. Gak ada upaya untuk mengalihkan perhatian anak-anak sejenak. Ketika dia menangis. Mungkin dia dengan berdoa, ya Allah, tenangkan putraku ini. Ya Allah, ini putraku anak soleh, ya Allah. Gitu. Saat dia menangis, ya Allah, aku sayang dia, ya Allah, tenangkan dia, ya Allah. Akan datang waktu dia akan sadar. Nggak mesti kemungkaran atau kenakalan anak itu hilang seketika itu. Butuh proses. Ini contoh pertama. Contoh kedua yang tadi sempat atau terkait ini juga. Misalkan ada anak kita yang jatuh atau kepalanya kebentur kursi atau dinding atau ada yang terluka di bagian tubuhnya kemudian berdarah. Kadang seorang abi dan ummi tanpa dia sadarin, dia malah memperbesar masalah. Ketika melihat anaknya jatuh, ya Allah, jatuh anakku, sini nak. Si anak jadi berlebihan. Coba si abi dan ummi tenang. Oh, anakku, qadarallahu ma syaa faal. Anaknya abi kuat. Masya Allah, aku sakit bi. Mananya, sini lihat. Oh, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Sini anaknya Umi nih. Kuat ini pahlawan ini. Nah. Tenang anak. Sebentar lagi melihat darah di tangan anak. Abi atau Umi menjerit. Kenapa? Padahal dia dengan tenang bisa menjadikan suasana itu lebih nyaman. Dengan mengatakan kata-kata yang membangkitkan keberanian. Kata-kata yang membangkitkan semangat iman kepada takdir. Sekaligus nasihat. Oh, gak apa-apa. Itu mungkin kamu tadi kurang hati-hati. Ya, sudahlah. Takdir. Nah, kalau anak-anak terbiasa dengan ini. Mental anak-anak akan menjadi mental baja. Mental yang kuat. Gak cengeng. Makanya sekarang kita di sekolah. Ya, ini salah satu getah yang diterima oleh para pendidik. Para pendidik di pondok-pondok pesantren, di mahad-mahad, baik TK maupun madrasah, di antara kesulitan yang dialami adalah menghadapi anak-anak yang penakut, anak-anak yang cengeng. Ya. Barakallahu fikum. Setelah ditelusuri, memang ternyata muaranya itu di rumah. Ya. Rumah yang membentuk anak-anak ini menjadi cengeng. Membuat para mudarris atau mudarrisah kesulitan di tempat pendidikan. Yang kedua, kebiasaan sebagian orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berani. Berani menghadapin orang, menghadapin kawannya atau siapapun. Diajarin cara bersikap yang ekstrim misalkan. Ketika anak pulang menangis, bi, lu kenapa menangis? Itu aku dipukul, sepedaku diambil bi sama itu. Oh memang anaknya fulan itu bodoh itu memang, nakal itu. Anak ini mendengar. Abi terprovokasi. Abi tidak lagi jadi pemimpin dan pembina. Abi mudah diprovokasi. Maka jatuh nilainya Abi di hadapan anak sudah. Jatuh saat itu Abi. Abi sudah bukan lagi qayyimul bait. Bukan lagi qawwam. Kata orang umum. Anak ini gak punya qawwam. Begitu mudahnya Abi aku bakar emosinya. Dan dia akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan seperti itu dia tumbuh berkembang anak ini. Dengan kata lain menjadi fitnah. Menjadi fatan. Suka memfitnah. Suka mengadu domba akhirnya anak ini. Atau dengan kata lain. Tidak pakai nangis. Lawan dia. Kayu lawan situ. Anaknya Abi tidak boleh seperti itu. Lawan. Subhanallah. Begitukah ayah? Begitu ummi? Nah. Abimu bukan orang penakut. Tidak boleh anaknya jadi penakut. Ayo. Ya Allah. Mana itu tarbiyah ilahiyah yang Allah mengajarkan dan menghimbau memuji hamba-hambanya. Al-kadhimina al-ghaidha wal-afina anid-nas. Di antara sifat-sifat mukminin yang benar keimanannya adalah orang-orang yang selalu meredam amarahnya ketika ada potensi-potensi yang membuat dia marah dan emosi. Dia redam, dia tahan amarahnya dengan bertasbih, subhanallah, dengan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Sekaligus suka dan mudah memaafkan. Mana itu? Yang kita pelajari, kita dengar dari Al-Quran kita. Ketika ada anak menangis, bi sepedaku diambil. Bukan diambil. Dia itu pinjem. Loh dia punya sepeda, bi. Lah iya, sepedanya dia kan gak seperti punya kamu. Dia ingin mencoba. Enggak, bi, dia gak izin. Ya sudah, dimaafin. Maafin, anaknya bi kan pemaaf kan? Anaknya bi pingin masuk surga kan? Tenang anak. Sekaligus dia melihat ini sosok Abi nih. Abiku gak terprovokasi. Abiku membimbing. Dia keluar dari rumah menemui temannya. Sudah dalam keadaan reda. Sudah tenang. Ya. Si anak. Tapi masih kita mendapatin. Sebagian Abi dan Ummi. Justru mengajarkan kepada anak-anaknya. Keberanian yang bukan pada tempatnya. Diajarkan kepada anak-anak kebiasaan membalas dendam. Diajarkan kepada anak-anak mencaci dan mencela. Ayuhal ikhwah. Di antara sikap orang tua yang harus dihindari terkait putra-putranya adalah dua perbuatan yang berlawanan. Dua-duanya ekstrim kanan, yang satu lagi ekstrim kiri. Yaitu ada jenis orang tua yang menurut dia dan keyakinannya bahwa dia sedang menyayangi putra-putrinya. Bahwa dia dengan perbuatan dan sikap itu benar-benar merahmati anak-anak. Sangkaannya. Apa demikian kenyataannya? Yang pertama adalah orang tua sangat bermudah-mudahan dan berlebihan di dalam mewujudkan segala keinginan dan permintaan anak-anaknya. Baik terkait masalah pakaian ataukah permainan dan kegiatan. Pakaian ataukah alat-alat permainan mereka atau kegiatan. Hampir-hampir gak pernah permintaan anak ditolak. Apa yang diminta oleh anak diturutin. Ada sebagian orang tua tanpa diminta dia sudah penuhin. Dia belikan permainan ini, alat permainan ini, nanti mainan yang itu. Banyak sekali di rumah. Kadang anak-anak minta, bi aku pingin beli ini. Ya. Abinya lagi safar telepon, bi tolong bi aku mau beli ini, mobil-mobilan yang ini. Yang kemarin sudah ada mobil-mobilan. Beli lagi. Bi aku pingin sepeda yang itu bi. Ya, aku belikan insya Allah. Beli lagi. Bi ayo bi kita jalan-jalan naik mobil ke sana bi. Ayo. Enggak ada kesempatan atau waktu-waktu itu. Abi lihat, wahai anakku, mobil-mobilan itu mahal. Kesian itu anak tetangga. Untuk sekedar beli baju enggak ada. Sementara kamu, mobilannya sudah 6, sudah 5, sudah 7. Coba lihat itu anak sebelah. Kasihan. Enggak ada upaya seperti itu. Pakaian yang lalu masih bagus, yang sebelumnya masih mengkilat, yang saat masih bersih dan menarik, keburu dibelikan yang baru lagi, dibelikan. Anak-anak hidup, tumbuh, berkembang dalam keadaan rumah tangga seperti ini. Yang putri juga demikian. Apa yang dia minta cepat dipenuhi oleh abi dan umi. Apa yang diinginkan dalam bentuk pakaian, perhiasan, ataukah permainan, dipenuhi oleh abi dan umi. Tumbuh, berkembang anak ini seperti itu. Apa efeknya? Banyak. Salah satu efeknya anak ini menjadi seorang anak yang gak mau tahu keadaan. Yang kedua, gak peduli kepada orang tua. Yang ketiga, kebiasaan segala sesuatu yang dia minta harus ada. Dan yang keempat, dia bisa menjadi anak yang gak sensitif atau mudah peduli terhadap lingkungan teman-temannya. Yang kelima adalah dia akan menjadi anak yang mudah mencibir, menganggap kecil dan meremehkan kawan-kawannya. Ketika di ma'had, ketika di lembaga pendidikan, hidup bersama dengan teman-temannya, seorang ustadz atau ustazah mendapati anak ini pingin begini, pingin begitu, dicegah oleh ustadz. Jangan, tidak boleh. Ya, enggak boleh. Aku mau gini. Enggak, jangan, duduk yang rapi. Marah. Cemberut. Di kelas. Ustadznya dicemberutin. Disuruh nulis, enggak mau menulis. Suruh baca, enggak mau baca. Kenapa? Karena keinginannya enggak diturutin. Sesekali nangis. Anak ini bisa pulang ke rumah lapor kepada abi dan umi. Aku di sekolah gini enggak, aku enggak betah aku sekolah di situ. Aku enggak mau mondok. Karena dia mendapati di ma'had atau di pondok, di sekolah, tidak dituruti kemauan-kemauannya. Sementara dia sejak kecil sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sepatunya bagus, bajunya bagus. Yang kemarin sepatunya masih belum rusak, sudah beli yang baru. Mestinya sebagai orang tua, bi aku mau beli sepatu yang ini. Sabar anakku, anaknya abi yang soleh. Mana sepatunya yang kemarin? Lihat sini. Masya Allah. Bagus sepatunya. Ya. Bagus banget. Gua abi aku mau beli. Mau gak dengerin nasihat abi? Ya. Mau disayang sama abi? Kalau mau sayang, pakai dulu ini. Ya, pakai dulu nasihat abi dengerin. Ayuhal ikhwah, harus ada upaya untuk mencegah tidak semua kemauannya dan keinginannya diturutin. Sampai sebagian ulama menasehatkan terkait bagaimana membina mental anak-anak kita sejak masih bayi. Sejak masih bayi. Kalau anak itu menangis, ya, sebagian ibu gak sabar. Begitu anak menangis sedikit, wah, langsung disodorkan susu ibunya. Nangis sedikit, langsung. Naik. Kata sebagian ulama, tidak demikian. Tidak setiap tangisan anak diselesaikan dengan disodorinya susu ibu. Itu akan membentuk dia bahwa segala problem akan selesai dengan tangisan. Segala keinginannya akan terwujud dengan tangisan. Tumbuh berkembang seperti itu anak. Biarkan sejenak, ada waktu-waktu tertentu dia menangis dialihkan untuk yang lain. Bukan dibiarkan, enggak. Dia menangis digendong, bawa ke sana. Biasanya ibu-ibu malas. Ya, sebagian ibu-ibu itu malas, enggak mau ruwet. Dia lagi gelelengan, enggak mau bangun sebentar, bawa anaknya ke teras rumah ataukah barakallahu fikum berjalan dari satu kamar ke kamar, ya. Sebagian ibu-ibu malas. Sebagian ibu lagi sibuk sama androidnya, ini nangis, weng langsung disusuin. Ya. Enggak mau berhenti dari androidnya. Anaknya jadi korban. Taruh android. Letakkan telepon. Ya. Angkat itu anak, gendong. Atau dihibur, dia nangis dihibur, ya, dipanggil, dibuat dia tertawa, dihibur. Jangan langsung dipenuhi apa keinginannya. Ini salah satu bentuk tarbiyah disebutkan oleh sebagian ulama. Di sisi lain, berlawanan 180 derajat. Ada sebagian orang tua yang benar-benar pelit, ya. Pelitnya maksudnya positif. Maunya dia tuh positif. Lawan dari yang pertama tadi. Sehingga dia ekstrim dalam menilai yang pertama, dia wujudkan dengan lawannya 180 derajat. Kalau yang tadi pertama anak-anaknya itu Masya Allah uang sakunya banyak. Keumuman anak-anak di madrasah hanya membawa uang saku 2.000-3.000 rupiah. Dia sudah pegang 15 ribu. Sudah pegang 15 ribu dia. Tentu akan diketahui oleh teman-temannya. Dan dia akan merasa aku yang lebih. Saat lebih itu seringnya negatif, jarang yang positif. Seringnya negatif. Dia akan merasa saya lebih dari yang lain. Maka saya harus disikapin berbeda. Saya bisa ngebosin jadi bos. Ya. Kadang-kadang anak-anak yang kaya itu di sekolah-sekolah ngebosin untuk kenakalan. Ayo ini nanti tak kasih uang. Ayo kita gini nanti kamu tak beli kita kasih mobil-mobilan. Ayo gini nanti kamu tak belikan ini. Dia punya uang. Orang tuanya memberi uang saku berlebihan. Barakallahu fikum. Yang kedua, berlawanan 180 derajat. Anaknya mau berangkat ke pondok. Sebenarnya pondok sudah menghimbau, tolong diberi uang saku secukupnya. Ini enggak. Jangan nak ya, sabar. Orang yang miskin itu dicinta Allah. Nabi Muhammad itu miskin. Nabi itu sampai enggak pernah ada beberapa waktu enggak makan, enggak punya makanan. Sekali, ya, dua kali, tiga kali. Sementara anak ini di ma'had atau di pondok melihat teman-temannya pada beli jajan, dia diem. Teman-temannya pada beli makanan dan minuman ini, itu. Sini diem aja melihat. Di antara efek negatifnya, dia akan berkembang satu menjadi anak yang selalu menunggu belas kasih orang. Dan ini bahaya. Kalau tumbuh berkembang menjadi anak yang menunggu belas kasih orang. Dia nunggu siapa dari temannya yang mau ngasih. Diam dia. Kasihan mentalnya. Atau dia kalau tidak sabar anak ini menunggu belas kasih teman-temannya. Dia akan mulai meminta. Aku belum minta kuenya. Minta kuenya ya dikit. Subhanallah. Ah, melasnya. Sampai anak kita meminta. Sebuah perbuatan tercela dalam agama kita. Sejak kecil dia terbentuk seperti itu. Kenapa? Apa sebabnya orang tua? Allah melarang berlebihan yang pertama dan yang kedua. Di antara ciri-ciri ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah, disebutkan dalam surat Al-Furqan, wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman yang hakiki adalah antara lain, jika mereka menafkahkan hartanya, baik keluar maupun ke dalam rumah tangganya, tidak berlebihan, berhambur-hamburan, dan tidak pula kikir, pelit, berlebihan. Tetapi hamba Allah, hamba Ar-Rahman yang benar adalah dalam menafkahkan moderat, tengah-tengah. Tidak berlebihan, berhamburan, tidak pula kikir. Tapi ada sebagian orang tua yang menganggap itu bagian dari pendidikan yang benar. Diajari anaknya kemiskinan sejak masih kecil. Tidak. Kalau kita mampu, kita ada kewajiban orang tua untuk memberi. Ya? Kalau kita ada. Kecuali kita tidak ada. Benar-benar tidak ada. Ini perkara lain. Dan Allah akan menolong. Allah tidak akan membiarkan. Yang jadi topik kita adalah dia ada. Mampu untuk memberi uang 2.000 rupiah kepada anaknya ketika berangkat sekolah. Sekedar untuk beli satu kue di pagi hari, satu kue nanti menjelang zuhur. 1.000-1.000. Sehingga dia di hadapan teman-temannya tidak minder. Teman-temannya beli, dia beli. Sebagian orang tua membiarkan anaknya berpakaian dengan pakaian yang bukan sederhana ya, tapi sudah apa ya, banyak yang robek. Dengan keyakinan ini mendidik anak kita. Tidak. Bukan seperti itu mendidik. Tidak usah dalam rangka mendidik tabah menghadapi kekurangan. Bukan seperti itu metodenya. Nah. Barakallahu fikum. Bahkan yang sangat disedihkan, memprihatinkan, terlepas dari Abi dan Umi, sebagian pondok pesantren, insya Allah bukan pesantren Ahlus Sunnah, itu menjadikan pola pendidikannya seperti ini tadi. Makan nasi sudah basi, makan. Ini mubazir kalau enggak dimakan ini. Ya, ini kalau enggak dimakan kita sayang ini. Padahal dia sudah mulai basi. Dalam rangka mengajarkan zuhud, atau yang semakna dengan itu. Tidak. Islam tidak membenarkan yang seperti itu. Makanan rusak tidak boleh dimakan. Makanan basi tidak boleh dimakan. Makanan yang berpotensi menimbulkan penyakit tidak boleh dimakan. Contohnya, dalam salah satu pembahasan di Kitabul At'ima wal Ashriba, kitab khusus ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, dan yang lainnya di Bulughul Maram, tentang Kitabul At'ima wal Ashriba itu kitab khusus membahas tentang aturan makanan dan minuman. Panjang lebar. Di antaranya kalau kita punya makanan di malam hari dilewatin tikus atau dijatuhin oleh tikus maka dibuang. Kalau cair dibuang semua. Kalau dia padat maka bagian atas yang tersentuh oleh tikus dibersihkan, dibuang. Bukan mubazir. Enggak. Karena itu membahayakan, membawa boror. Nah ini ada sebagian pihak, sebagian orang tua juga, anaknya diberi makanan basi. Dengan alasan, wah enak ini ya. Bangga dia bercerita kepada teman-temannya si Abi. Anak di rumah, anak biasa kan, makanan sudah basi, anak kasih semangat anak-anak. Ayo, ayo, ayo, makan ayo. Ayo, rame-rame. Lala, salah ya akhi. La boror wa la diror. Dalam sebuah hadis disebutkan tidak boleh terjadi dharar yang menimpa kepada orang lain, memudaratkan orang lain, dan tidak boleh dharar menimpa diri kita sendiri. La tadhrimun wa la tuzlamun, kata Allah. Jangan kalian menzalimi orang lain dan kalian tidak boleh dizalimin. Di antara juga pendidikan yang salah, yang juga banyak terjadi dari orang tua, yaitu ketika anak, tadi kan sudah disebutkan bahwa sebagian orang tua bermuda-mudan dan berlebihan di dalam menuruti kemauan anak-anak, membelikan mainan-mainan, pakaian, dan fasilitas, termasuk uang saku. Ketika berangkat sekolah, anak itu bawa mainan, ini mainanmu jaga yang baik ya, jaga loh, nanti dipakai temanmu gak boleh loh ya. Hati-hati ini baju yang kamu pakai, jangan kotor loh. Kalau main sama teman-temanmu nanti anu loh, hati-hati loh. Nanti temanmu bergurau, robek ini nanti. Tiap hari ada aja. Dengan kata lain apa? Diajari anak ini untuk kikir. Untuk pelit. Untuk benar-benar sayang kepada hartanya. Sampai dia siap melakukan apa saja. Temannya melakukan, jangan. Mobilnya mau dipinjam, gak boleh. Subhanallah. Mestinya seorang ayah atau ibu, ketika anaknya akan berangkat sekolah, dia membawa uang saku, misalkan yang teman-temannya membawa rata-rata 2.000, 3.000. Ini Umi kasih kamu 5.000. 1.000. Nanti kamu silakan beli-beli, tapi coba nanti lihat kalau ada temanmu yang gak punya uang, kamu beliin ya. Sedekah. Atau kamu beli kue, makan bareng-bareng dengan teman-temannya. Ketika mau berangkat sekolah memang sudah disiapkan oleh Abi dan Umi. Anak ini menjadi anak yang muhsin. Anak yang suka berbuat ihsan. Anak yang suka bersedekah, peduli. Saat membelikan pakaian buat anaknya misalkan. Membelikan baju atau kolansua atau sepatu. Antum ada kelebihan rizki. Ketika mau beli sepatu, sudah pas ukurannya. Siapa tuh nama temanmu yang rumahnya di situ? Namanya Hafid Bi. Oh iya, kamu pingin gak sedekah buat Hafid? Sedekah apa Bi? Beli sepatu juga. Oh iya Bi, iya. Belikan sepatu buat Hafid. Nanti kamu antar ya. Dan bilang ke Hafid, Fid, ini afwan seadanya Fit ya, padahal bagus. Ini sedikit dari hadiah, tapi maaf Fit ya kalau kurang bagus, padahal bagus. Tawabu gitu. Diajarin tawabu. Beli kolansua Abi atau Umi. Atau kalau putrinya beli apa yang sesuai dengan anak putri. Bandu atau apa? Ada umahat jualan bandu. Beli bandu. Siapa itu temanmu yang rajin tuh temanmu yang di sana? Ya anu Bi namanya ini. Oh, Mi. Beli ya satu lagi buat temanmu itu. Sedekah, biar kamu dicinta oleh Allah. Jangan sedekah supaya hartamu tambah banyak, jadi materialis nanti. Ya, semua sedekah ingat biar uangnya tambah banyak. Kalau mau tambah hartanya sedekah. Nah, diajarin sifat dermawan pada anak-anak. Ini penting. Sejak masih kecil anak-anak sudah diajarkan peduli. Peduli lingkungan, peduli teman-temannya. Peduli terhadap amalan besar yang namanya sedekah. Ayuhal ikhwah. Di antara yang dialami dan diderita oleh sebagian anak-anak, kurangnya rasa kasih sayang dari Abi dan Umi. Akhirnya, salah satu efeknya adalah dia akan mencari kasih sayang di luar Abi dan Umi. Dan itu bahaya. Kalau dia salah tempat dalam mencari kasih sayang, yang ada adalah kehancuran. Abi tidak memberikan rasa kasih dan sayangnya kepada anak yang cukup. Abi di rumah sibuk sama komputernya. Pekerjaan ini, itu buat laporan. Anak main di sini, biar aja, dibiarkan aja. Bi itu apa bi komputernya? Ya, sudahlah kamu diam aja. Nah, bi aku mau lihat, hei sudah sana, tidak boleh. Nah, berangkat kerja, abi berangkat. Tiap hari seperti itu. Anak-anak enggak mendapatkan rasa kelembutan dari abi. Nah, begitu juga dari ummi. Sebaliknya, yang ada hanyalah sikap keras dan kasar kepada anak-anak. Sikap keras dan kasar ini beragam bentuknya. Dan masing-masing punya efek yang berbahaya. Kembali kepada rasa sayang dan kelembutan abi dan ummi. Yang ini diperintahkan dalam syariat kita. Dihimbau oleh Nabi kita. Antara lain Rasulullah mengatakan, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a min syai'in illa shanahu." Tidaklah sikap lembut diterapkan, dipraktekkan, diadakan dalam suatu permasalahan, permasalahan rumah tangga, suami istri, permasalahan abi dan ummi dengan anak-anaknya, guru dengan muridnya, seorang muslim dengan tetangganya, saat seorang muslim dalam berdakwah dan seterusnya. Apa saja perkaranya kata Nabi? Ma kana rifqu fi syai'in. Syai'in segala sesuatu kecuali akan memperindah permasalahan tersebut. Menjadikan problem itu selesai. Menjadikan target itu terwujud. Dan tidaklah sikap lembut itu ditiadakan, diabaikan, tidak dipedulikan. Kecuali akan menghancurkan dan membuat jelek permasalahan tersebut. Problem bertambah. Keributan yang terjadi, mental terpukul, target-target dan tujuan tidak tercapai. Termasuk menghadapi anak-anak. Jangan melulu dengan kata kasar. Jangan melulu dengan bentakan-bentakan. Lumrah seorang anak manusia, apalagi anak-anak, lalai, lupa, dan salah. Lumrah terjadi. Lalai anaknya, si anak ini terkait adiknya. Dia melempar sesuatu kena kepala adiknya, adiknya menangis, sang ayah emosi dipukul anak ini. Ya Allah. Dipukul. Kesalahan tadi melempar sesuatu tanpa disengaja mengenai kepala adiknya. Atau mungkin sengaja dia, sengaja tanpa dia sangka, dia mengira enggak akan kena. Ada anak-anak yang seperti itu. Ayo. Benar-benar kena. Ternyata benda itu cukup keras dan cukup melukai adiknya. Si adik nangis menjerit. Si abi atau si ummi tanpa terkendali marah memukul. Tidak jarang pukulan itu disertai dengan umpatan. Kamu memang nakal. Nakal. Ya Allah. Kenapa seperti itu? Gak ada cara lain. Sudah habis kelembutan. Sudah habis. Ketika anak ini tumbuh berkembang di atas kebiasaan seperti ini, mentalnya yang terpukul. Bisa anak itu menjadi minder. Bisa anak itu menjadi penakut. Bisa anak itu menjadi pendendam. Dendam dia. Dia akan melakukan ini entah kepada siapa. Tidak jarang kenakalan anak-anak yang di sekolah atau di tempat pendidikan suka memukul temannya, usil dan bermula dari orang tua yang sangat keras. Dia lihat lampiaskan. Dia terngiang-ngiang masih kecilnya begini, abi dulu memukul aku seperti ini. Dia lampiaskan. Ayuhal ikhwah, Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis yang kita dengarkan. Dan kita semua beriman terhadap hadis Nabi bahwa itu adalah wahyu Allah. Berarti itu bimbingan ilahi. Bukan hasil taati otak, ya. Bukan hasil analisa, tapi itu bimbingan nabawi ilahi. Di antara sikap yang salah dari Abi dan Ummi terhadap anak-anak adalah al-mubalaghatu fi ihsa'u fi isa'ati dhann bil aulad. Berlebihan dalam berburuk sangka kepada anak-anak. Akhirnya melahirkan apa? Sikap yang berlebihan pula. Seolah-olah sudah tidak ada sedikit pun kepercayaan kepada anak-anak. Anak berbuat begini, salah. Kamu mesti begini. Sampai menuduh niat yang ada dalam sanubarinya. Kamu dari mana? Kenapa melakukan ini? Gini, enggak benar. Kamu maunya gini kan? Ya Allah. Ya Allah. Berlebihan. Sehingga anak-anak enggak dapat ruang lagi untuk berbuat jujur sudah. Anak-anak menyimpulkan setiap aku menyampaikan alasan, Abi dan Umi gak bakalan percaya. Kenapa aku mau jujur? Berdusta aja. Toh Abi gak percaya. Sama saja, aku jujur masih saja dibentak. Aku sudah jujur masih saja dikatakan aku berdusta. Ini sering terjadi. Curiga kepada anak-anak. Dari mana kamu? Dari situ, Bi. Sama siapa kamu? Sama ini, Bi, ini. Benar. Iya, Bi. Awas kamu dusta. Ya Allah, kenapa? Enggak ada cara lain. Ya anakku, dari mana anakku? Dari situ, Masya Allah, Barakallahu Fi. Dengan siapa kamu main? Itu, Bi, dengan ini. Oh, teman-temanmu baik. Semua itu baik-baik itu semua. Barakallahu. Ayo sudah, mandi sana. Mandi. Padahal dia tahu itu, si Fulan dan si Fulan nakal. Temannya. Tapi jangan dicela di depan anak. Ya, jangan dicela. Antum coba ingat-ingat masa antum masih kecil. Coba antum menerawang dulu. Ingat-ingat dulu. Ketika antum masih madrasah atau mungkin SMP. Kalau Abi dan Umi mencela teman kita. Yang kita senang pada dia. Sakit hati gak kita? Sakit hati. Teman akrabku dicela sama Abi. Aku dilarang bermain dengan teman akrabku. Kenapa? Nah, anak sudah menyampaikan alasan. Kalau antum benar-benar tahu bahwa anak ini salah dalam alasannya, bisa antum luruskan pada waktu itu dengan cara yang baik, atau antum tunda. Ada waktu nanti. Dalam kondisi yang lebih baik. Dalam kondisi antum tidak emosi. Dalam kondisi anak itu sudah lebih siap menerima arahan. Tapi prasangka buruk yang berlebihan kepada anak, ini akan melahirkan sikap yang berlebihan. Barakallahu fikum. Dan itu akan memunculkan atau melahirkan mental yang sangat negatif. Antara lain, anak akan menjadi pendendam. Anak akan menjadi pendusta. Anak akan menjadi pandai dan lihai mencari-cari alasan. Lihai dia mencari alasan. Karena Abi dan Uminya terlalu ketat. Terlalu rinci. Sehingga dia lihai. Dia berbuat salah. Dia akan berbuat begini. Dia akan mencari alasan gini. Oh, kalau Abi gini, kalau aku menjawab gini, Abi mesti akan begini. Aku akan begini. Pintar dia. Dan ini bahaya. Kalau dia tumbuh seperti ini. Dalam bermuamalah dengan manusia. Bahaya. Sangat berbahaya. Lawan dari perbuatan ini yang juga negatif. Tadi ekstrim kiri. Sekarang ekstrim kanan. Dua-duanya ekstrim dan tercela. Dalam Islam. Ekstremisme itu tercela. Dilarang dalam Islam. Apa? Ihsanul dhon, al-mubalaghatu fi ihsanil dhon bil aulad. Berlebihan dan melampaui batas dalam berhusnul dhon kepada anak-anak. Sudah tahu jam-jam menjelang maghrib belum pulang? Enggak sih, paling anak-anak kita di masjid. Enggak ada rasa, kemana nih anakku? Maghrib sudah kurang 15 menit enggak pulang. Khawatir dia kesana kemari. Habis sholat isya, malam-malam, ditunggu 30 menit enggak pulang. Dia tetap aja. Oh enggak, paling dia ikut temannya belajar. Paling masih duduk di masjid lagi ini. Padahal si anak pada jam itu sudah melakukan sekian perbuatan yang salah. Jam-jam yang rawan. Antum pulang dari masjid sendiri, anak tidak dibersamakan antum. Antum berhusnubon berlebihan. Pada jam itu ternyata anak-anak melakukan na'udzubillah. Tanpa anak sebut satu persatu. Dia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Pulang ke rumah dari mana nak? Itu dari sini. Oh ya sudah itu makan, jangan lupa makannya. Besok terulang lagi. Pulang terlambat. Nggak ada rasa, kemana ini anakku? Apa yang dia lakukan tadi? Umi juga demikian, berhusnuzon terus. Dia yakin anakku atau anak kita nggak akan berbuat yang macam-macam. Ini juga berefek negatif. Luar biasa besarnya. Berapa banyak kejadian, peristiwa-peristiwa yang malu untuk disebutkan pada anak-anak terjadi karena orang tua terlalu berhusnudzon kepada anak-anaknya. Kalau yang tadi apa? Curiga berlebihan. Buruk sangka. Setiap sikap dan ucapan anak-anak disikapi dengan buruk sangka. Yang ini sebaliknya. Banyak kenakalan terjadi. Banyak kezaliman muncul. Banyak perbuatan keji dan kotor terjadi pada anak-anak. Disebabkan abi dan ummi terlalu berlebihan dalam berhusnudzon, berprasangka baik kepada anak-anaknya. Bahkan kadang atau tidak jarang sikap husnudzon berlebihan pada anak ini berlanjut sampai urusan anak-anak ketika di sekolah. Ketika di lembaga pendidikan. Ada laporan dari musyrif atau dari wali kelas melalui surat atau melalui WA atau melalui telepon atau perlisan secara langsung bahwa ini putra antum kemarin ada kejadian begini, begitu tanpa saya sebut bentuk-bentuk kenakalannya. Melakukan ini, melakukan itu, kemarin terjadi begini, misalkan inilah itu. Dia langsung, masa Ustaz? Saya selama ini mendidik anak saya dengan didikan yang baik, Ustaz. Saya enggak pernah mendidik anak saya usil. Saya enggak yakin anak saya melakukan ini. Masya Allah. Lantum kira Nabi Nuh itu pernah mendidik anaknya untuk tidak baik apa? Anaknya yang kafir ya? Yang kemudian tenggelam ditelan air bah? Mati dalam kekufuran? Yang ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah memohon untuk anaknya, Allah mengatakan, Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu sudah bukan bagian dari keluargamu. Karena amalan anak itu bukan amalan yang saleh. Jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmu tentangnya. Rasul pertama ini. Apa Nabi Nuh mengajarkan kejelekan pada anaknya? Kok antum enak-enaknya mengatakan, Ustaz, anak gak pernah mengajarin jelek di rumah. Ustaz, selama ini saya dan istri mengajari kebaikan. Gak mungkin anak saya melakukan ini. Masya Allah. Pihak pendidik, pihak pondok ingin berta'awun dengan abi dan ummi terkait bagaimana mengobati kekurangan anak ini. Abi dan ummi malah bela. Dengan kata lain, sikap husnudzon berlebihan, berprasangka baik berlebihan kepada anak, berujung bersikap prasangka buruk kepada guru, kepada ustadz, kepada pondok. Ini tidak jarang terjadi. Diberi catatan di dalam surat tentang anaknya kepada ummi, bahwa putrinya begini-begini, mohon mohon di rumah sambil dinasihati tentang poin ini, tolong diingatkan ketika di rumah. Maksud pendidik seperti itu. Maksud pondok seperti itu. Enggak, si Umi berangkat ke sekolah besok. Ya, sudah, jalannya udah cepat. Ya. Sampai situ, Ustaz, ini saya menerima surat ini. Iya. Ah, ini tuduhan ustazah. Ini enggak benar ini. Ustazah harus takabut. Masya Allah. Nah. Orang tua model seperti ini adalah orang tua yang sulit diajak berta'awun dalam pendidikan. Sulit yang seperti itu. Sulit. Makanya saya sering sampaikan kepada berbagai pengampu dan pengurus pondok-pondok pesantren. Saat penerimaan murid baru harus ada persyaratan hitam di atas putih. Ini kita sedang melakukan transaksi. Ya. Syarat mendidikkan anak di sini adalah, sebutkan, 1, 2, 3, poin 3 ada A, B, C. Setuju? Setuju. Tanda tangan. Tidak setuju enggak apa-apa. Antum tempat masih tetap teman dan saudara muslim. Ya. Tapi ini ada persyaratannya. Seperti orang mau kerja ya kan? Ada kan? Gitu kan? Kalau mau syarikah atau kongsi atau investasi, ada syaratnya. Ini begini, apabila begini maka begini, kalau begini maka begini, pembagiannya caranya begini, kalau terjadi ini maka begini. Iya kan? Cocok satu persatu dibahas, tanda tangan. Enggak cocok, enggak ada masalah. Bukan kemudian jadi musuh. Karena kebetulan enggak cocok dalam persyaratan investasi. Teman dong tetap. Sama juga pendidikan. Ini penting untuk disadarkan kepada sebagian orang tua. Datang melabrak ke pondok. Dikiranya pondok ini cari uang. Dikiranya pondok ini investasi melalui pendidikan ini. Enggak. Pondok ini terpanggil untuk berta'awun. Para pendidik meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, bahkan perasaannya menghadapi anak-anak itu. Ya, korban perasaan. Ya. Sebagian antum sebagai ayah atau ibunya kadang-kadang enggak sabar menghadapi tingkah anak. Perasaan antum disakitin, antum bisa marah. Bagaimana guru di sekolah, bagaimana ustaz, bagaimana ustazah disakitin. Ustazah sedang mengajar, ayo coba dibaca. Ini. Ya. Dibaca ke putrinya. Enggak. Kalau uminya diperlakukan seperti itu langsung ngambil sandal, pukul. Ustazahnya sabar. Masya Allah. Ya sudah, ayo yang lainnya aja dulu ya. Karena si ustazah dan ustadz pengajar selalu diwanti-wanti oleh mudir. Hindarkan sikap atau tindakan kekerasan. Hindarkan memukul, tahan diri. Sering dibahas di rapat-rapat. Tapi anak-anak seperti itu kadang. Ya. Namun berusaha, tiba-tiba si Umi melabrak ustazah. Gak percaya lagi. Lebih parahnya kadang si Umi, ini seringnya terjadinya pada ibu-ibu, seringnya, lebih seringnya, bukan tidak terjadi pada ikhwan. Datang ke sekolah, datang ke pondok, anaknya yang tadi sudah diberi catatan dalam surat dibawa. Nih, ini ustazah dengerin. Ini saya tanya langsung, kamu kemarin melakukan gini? Ayo anaknya Umi yang jujur. Enggak Mi. Nah itu ustazah, itu bohong itu. Subhanallah, hancur itu wibawa pendidikan. Hancur, sehancur-hancurnya. Ayo, kita ingin menciptakan dengan izin dan pertolongan Allah generasi yang tangguh. Kita dulu dan kita sendiri pertama yang harus tangguh. Imannya, akhlaknya, keseriusannya. Di antara yang wajib dihindari oleh kedua orang tua dalam proses pendidikan anak-anak di rumah masing-masing. Hindarkan anak-anak melihat dan mendengar percekcokan kedua orang tuanya. Janganlah Abi mempertontonkan di hadapan anak-anak sikap arogansinya terhadap ibunya anak-anak. Membentak ibu di depan anak-anak. Gara-gara masalah makanannya telat atau sesuatu yang dipesan oleh Abi tidak diwujudkan atau yang lainnya. Spontanitas di depan anak-anak. Kamu ini sebagai istri akhlaknya di depan anak-anak. Anak-anak melihat Umi dimarahi Abi. Abi membentak dengan mata yang melotot kepada Umiku. Anak-anak diam aja. Dia melihat keadaan itu. Tapi mentalnya sedang dihancurkan sekarang oleh Abi dan Umi. Apalagi kalau sampai tindakan fisik. Lebih parah lagi. Memukul ibu anak-anak. Tapi juga tidak sebaliknya, wahai ummahat. Wahai para istri. Kalian juga. Jangan menunjukkan arogansi kalian terhadap para suami kalian di hadapan anak-anak. Jangankan di hadapan anak-anak. Walaupun di belakang dan di luar pengetahuan anak-anak. Jangan kalian merasa lebih dan bersikap arogan terhadap suami-suami kalian. Melawan suami. Anu, suami mengatakan, anu kopinya ya, nantilah. Kopi-kopi terus. Masa gak tahu aku lagi capek? Di depan anak-anak. Kalau perbuatan ini sih, walaupun tidak di depan anak-anak, adalah dosa besar. Bukan dosa biasa. Wahai wanita, wahai ummahat, wahai ibu. Ini adalah kabira minal kabair. Salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar yang Allah benci. Seorang istri, ibu anak-anak, cemberut di hadapan suami, dilihat oleh anak-anak. Umi cemberut, anak-anak itu melihat. Umi masuk kamar, keluar kamar, Abi duduk. Dalam keadaan Umi tidak santun, Umi cemberut. Ditanya oleh Abi, itunya sudah masak belum? Belum. Atau enggak menjawab. Cemberut. Anak-anak melihat. Oh begini sikap Umi kepada Abiku. Kalau ada anak yang putri. Bisa positif? Positif dalam bentuk Umi kok begini sama Abi ya. Enggak boleh. Bisa negatif? Beginilah sikap yang benar. Yang dipertontonkan oleh Umiku. Dalam menyikapi suami. Dia akan menjadi seorang istri nanti. Akan meniru dan meneladani Uminya. Yang mendapat dosa siapa? Umi. Setiap anak itu bersikap tidak pantas kepada suaminya nanti, Umi mendapatkan aliran dosanya. Sampai hari kiamat. Terus, terus, terus, terus, terus. Ayuhal ikhwah. Di antara bentuk tugas kita kepada anak-anak kita, tadi telah disebutkan, memberikan kasih sayang yang cukup, memberikan perhatian terkait perkembangan akhlak dan adab serta ibadah anak-anak. Untuk itu, penting bagi Abi dan Umi untuk banyak di rumah. Kecuali sesuatu yang sifatnya penting mengharuskan dia keluar rumah. Abi juga demikian. Di waktu sore pulang kerja duduk sama anak-anak. Duduk dengan mereka. Bincang dengan mereka perbincangan yang positif. Bergurau perguruan yang positif. Digendong anak-anak itu. Walaupun sudah agak besar diajak bermain sesuatu. Ya. Putra maupun putri. Jangan kemudian Abi seharian sudah kerja. Datang sore atau malam Abi hampir dalam sepekan dua kali main futsal. Sepekan sekali bulu tangkis. Sepekan sekali renang. Sepekan sekali ngobrol sama teman-teman. Ya. Di mana Abi duduk di pos jaga di pondok. Ngobrol di situ. Sampai jam 9, jam 10 malam baru pulang anak-anak udah tidur. Apa manfaatnya ngobrol? Wong dia bukan saatnya tugas berjaga di situ. Dari mana di rumahnya Abu Fulan? Apa? Gak ada ngobrol. Di situ. Sementara anak dan istri di rumah menunggu. Nah. Kemana Abi? Dua hari gak ada. Abi sedang touring. Ini ada terjadi sekarang di sebagian salafin. Touring. Ya. Dua hari keliling naik motor kemana. Tiga hari. Nah. Ada sebagian ikhwan. dari Jawa misalkan, entah dari Surabaya atau dari Jakarta, dari Jogja, berangkat ke Medan naik motor. Wah bangga, iya aku naik motor berapa hari? Seminggu. Loh, terus makannya gimana? Gini aku bawa, aku siapin di sepeda motor ini, itu. Lah kamu tuh punya istri, punya anak? Punya. Lah terus? Ya subhanallah. Ya subhanallah. Mana itu rasa tanggung jawab dan menunaikan amanah? Begitu juga istri. Suami datang ke rumah, enggak ada istri. Anak pulang sekolah, Umi enggak ada. Di mana Umi? Lagi ke rumahnya Ummu Fulan, makan bakso di situ. Hari ini, besok ke rumahnya Ummu Fulan, bincang ngobrol-ngobrol bersama Ummahat. Sibuk dengan dagangannya. Sehingga anak-anak enggak sempat dibantu murojaahnya, tidak sempat duduk mengetahui keluhan anak-anak. Setiap hari ngecek pesanan, ngecek nota, ngitung total sekian, ini yang harus ditransfer fulan, belum transfer hutang, piutang, semua disibuk sama itu. Catat lagi sibuk, ini lagi. Mi, aku mau makan, itu ambil di dapur. Umi sudah pesan tadi catering. Nah, jadi Umi juga gak pernah masak di rumah. Nantar catering, nantar beli warung. Bi, beli warung. Bi, beli nasi goreng. Bi, beli ini. Nah, kamu sebagai istri, mana fungsimu sebagai istri? Suami itu kadang ngempet. Aku tuh pingin makan dari tangannya istri itu loh. Makanan yang dimasak oleh istri. Terlepas dari masalah itu lebih hemat, lebih higienis, ya, lebih menyehatkan daripada beli di luar-luaran itu. Ya. Banyak suami ingin makan dari hasil gorengannya istri, rebusannya istri. Anak-anak juga demikian. Makan, ini umiku yang buat. Bukan sore-sore, tuh beli jajan di warung sana, tuh beli itu. Gak ada seorang ibu yang pingin sore hari buat singkong rebus. Dikasih gula merah. Bentuknya seperti ini. Besok buat apa lagi? Ayo sini anak-anakku, sini. Ayo makan. Umi sedang buat pisang goreng spesialis dari Arab Saudi, misalkan. Ya. Gak tahu di Saudi ada gak Arab. Apalah yang memungkinkan? Sekarang sini Umi mau membuat ini, ayo buat, ya. Ambilkan minyaknya di situ, itu nih, ayo sini goreng, ayo sekarang kita makan. Besok Umi mau buat ini yang sebagiannya kita makan, kamu nanti Abdullah antar ya ke rumah sebelah tetangga. Buat apa Mi? Sodako. Abdullah ngantar, kamu ya Fatimah antar ke rumahnya Ummu Fulan, ini. Apa Mi? Sodako. Senangnya, nikmatnya. Berbagai nilai dan poin pendidikan ada di situ. Kasih sayang, hubungan dekat Abi dengan Umi dan anak-anaknya. Sodako, peduli. Ya. Riang gembira, mental anak-anak tumbuh dalam keadaan baik. Tapi sering pemandangan ini menjadi jarang didapati. Dan itu berpengaruh kepada mental anak-anak. Barakallahu fikum. Yang penting juga perlu diingat oleh para orang tua. Jangan sampai karena kita merasa capek, kesal terhadap kenakalan anak-anak, merasa sudah berulang kali menasehatin, tetap aja nakal, kemudian dengan dorongan emosi dan amarah yang tinggi, dia mendoakan kejelekan buat anaknya. Kamu nakal, semoga Allah timpakan musibah kepada kamu ya. Kamu telah menyakiti Umi, semoga hidupmu nanti disakitin oleh orang. Atau macam-macam doa. Jangan dikira gak ada di tengah-tengah ahli sunnah seperti ini. Ada. Kita sudah menerima keluhan-keluhan. Untuk menjadikan kita lebih ingat tentang jeleknya perbuatan ini. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. di dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna rajulan la'ana ba'irahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadzal la'in ba'irah, bahwa di suatu perjalanan ada seorang sahabat yang mencela melaknat onta tunggangannya. Mungkin onta ini suka meronta, enggak taat kepada pemiliknya. Marah dan melaknat onta tunggangannya. Onta tunggangan. Hewan. Maka Rasulullah subhanallah, indahnya Islam. Rasulullah bertanya, ini pemimpin, ini pembimbing, ini pembina. Ini pelajaran bagi kita. Antum posisinya siapapun, orang tua, guru, dai atau siapa, peduli terhadap lingkungan. Rasulullah enggak diem. Man hadzal la'in ba'ira? Siapa ini orang yang melaknat onta tunggangannya tadi? Siapa? Orang itu tadi mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Qala inzil anhu. Fala tashabna bimal'unin. Turun kamu dari onta itu. Jangan kamu bersama kami dengan suatu makhluk yang terlaknat. Onta itu akhirnya mendapat getahnya. Ya? Nabi marah. Marah Nabi. Dan ingkar mungkar di waktunya, di saatnya, di saat itu. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam bimbingannya, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum, la tuwafiqu min Allahi sa'atan, yus'al fiha ata'un, fayastajibu lakum. Jangan sekali-kali kalian mendoakan kejelekan untuk diri-diri kalian. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan untuk putra-putra kalian. Jangan pula kalian mendoa kejelekan terhadap harta kalian, termasuk onta itu tadi, kendaraan. Ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai doa kalian itu menepati, mencocokin waktu, ya, timing yang di sana saat Allah diminta, Allah kabulkan permintaan kalian. Ada saat-saat itu. Ada waktu-waktu itu yang Allah letakkan. Kadang-kadang kita gak tahu waktu itu kapan. Kita yang tahu kan antara adzan dan iqamah, sepertiga malam yang terakhir, kalau hujan turun, kalau di waktu safar, dan seterusnya waktu-waktu istijabah. Tapi di situ ada waktu-waktu yang tidak Allah kabarkan kepada kita. Ketika Allah diminta saat itu, Allah kabulkan. Ayuhal ikhwah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan beliau meletakkan bab dengan judul bab an-nahyi an ayyad'u al-insan ala ahlihi wa mali. Bab tentang larangan syariat untuk seorang mendoakan kejelekan terhadap keluarganya atau hartanya. Kita sebagai ayah dan ibu juga demikian. Ini terjadi. Bukan di masyarakat awam saja terjadinya. Di sebagian teman-teman terjadi. Khawatir antum mengucapkan itu bertepatan dengan waktu istijabah. Nah, dan Allah kabulkan. Kasiannya anak itu. Kasiannya mendapatkan abi atau ummi seperti itu. Ayuhal ikhwah. Di antara yang penting diperhatikan dan ini adalah poin terakhir. Wajib bagi abi dan ummi untuk sadar bahwa wasail, media-media pengerusak anak-anak, bahkan bukan cuma anak-anak, orang-orang dewasa sekalipun, sekarang ini telah bertebaran di sekeliling kita. Sangat mudah untuk didapat. Sangat mudah untuk dimiliki. Maka abi dan ummi wajib untuk menjadi benteng yang kokoh terhadap dirinya dan kemudian anak-anaknya. Jangan sebaliknya, abi dan ummi justru memfasilitasi media-media pengerusak itu tadi. Ada yang sengaja dari Abi dan Ummi mendatangkan alat-alat kemungkaran itu. Ada yang tidak mendatangkan dalam bentuk alat, tetapi dia memberikan kesempatan-kesempatan untuk anak-anak berinteraksi dengan alat-alat itu. Alat yang saya maksud adalah smartphone, ya, atau bahkan HP secara umum walaupun jadul. Walaupun HP yang dianggap HP yang zaman dulu, waspadai, kasihan ini anak-anak sedang dibidik untuk ditembak, dihancurkan ini anak-anak oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam. Mau dihancurkan mentalnya, mau dihancurkan imannya. Smartphone dengan segala bentuk dan mereknya, kalau dibanding antara maslahah dan mafsadahnya, jauh lebih besar mafsadahnya. Tanpa menafikan adanya maslahah. Kalau dibandingkan antara positif dan negatifnya, jauh-jauh lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya, tanpa melupakan nilai positifnya. Lalu bagaimana Islam mengajarkan menghadapi suatu masalah, suatu keadaan, sesuatu permasalahan yang positif dan negatifnya ternyata lebih besar negatifnya? Sebelum kita berbicara yang lebih besar negatifnya, ada sebuah kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama, dan kaidah ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Disimpulkan dalam sebuah redaksi yang mudah diingat, yaitu dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya untuk menyelamatkan diri dari perkara-perkara negatif lebih atau harus lebih dikedepankan dibandingkan mendapatkan atau berupaya mendapat hal-hal yang positif. Satu perkara, satu sikap, satu tindakan, satu benda, positif negatif berimbang. Kaidah ini diterapkan apabila positif dan negatifnya imbang. Bagaimana menyikapinya? Upaya menyelamatkan diri, lingkungan, dan masyarakat dari yang negatif harus lebih dikedepankan dibandingkan upaya mengejar, mencari positif. Kapan kaidah ini diterapkan? Apabila seimbang. Kalau sebaliknya ternyata negatifnya lebih besar, maka wajib ditinggalkan. Dan kaidah itu sudah gak berlaku tadi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang khomer dan judi. Khomer ada positifnya. Karenanya Allah lanjutkan, قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Katakan, wahai Muhammad, jawab bahwa pada dua perbuatan tadi, khamr dan judi, terdapat dosa yang besar, dan di sana juga ada manfaat-manfaat bagi manusia. Subhanallah, judi itu. Begitu juga khamr. Makanya pabrik-pabrik khamr enggak ditutup karena ada manfaatnya. Begitu juga rokok enggak ditutup, ya, dibiarkan terus berkembang. Karena ada manfaatnya. Manfaatnya apa antara lain? Pajak. Kedua, merekrut, menampung tenaga kerja yang banyak. Satu pabrik rokok puluhan ribu, bisa dulu ratusan ribu pegawainya. Ya. Petani tembakau mendapatkan tempat untuk menjual hasil pertaniannya. Begitu juga khamr. Ya. Sama juga petani anggur, petani apel, dan yang lainnya. Semakin banyak konsumennya. Konsumennya ada yang untuk dimakan sendiri, ada yang dibuat nabid, ya, ada yang dibuat khamr. Nah, begitu juga judi. Makanya dilokalisasi judi itu. Karena banyak manfaatnya. Tapi kata Allah, dosa dan negatifnya lebih banyak. Negatifnya lebih banyak. Mendominasi. Karena itu diharamkan. Kalau kita bicara smartphone, ya, kita lihat ternyata, kalau kita jujur nih melihat, positif atau negatifnya lebih banyak? Minimalnya sama. Ana mendengar dari teman-teman, katanya kalau ini adalah sahmun min siham iblis. Salah satu anak panah dari anak-anak panah iblis yang akan menghunjam ke kalbu manusia melalui pandangan. Ya. Negatif. Belum yang lainnya. Kalau itu negatif dirasakan dan menimpa orang-orang dewasa, lalu bagaimana dengan anak-anak yang lebih tidak bisa mengendalikan dirinya? Ada sebagian orang tua gak mau rumit. Gak mau capek. Daripada anaknya keluar ribut-ribut nih kasih HP main game. Sehingga orang tua lagi bicara, orang tua lagi belajar, orang tua lagi ada tamu, si anak akhlaknya adabnya di hadapan tamu gak baik. Satu, adab dan kepeduliannya terhadap lingkungan juga tidak ada. Ya kan? Kalau sudah seperti itu, sudah. Dia gak akan tahu lingkungan sudah. Kalau sudah main. Belum lagi akan membuat, menciptakan rasa malas untuk beribadah. Belum lagi kalau ternyata di situ ada hal-hal negatif yang akan mengganggu imannya. Dan anak-anak biasanya gak puas. Kalau antum beri smartphone yang di situ ada 10 atau 15 tipe permainan, tunggu 1 bulan. Bosan anak itu. Akan mencari tipe permainan yang lainnya. Pernah diceritakan oleh seorang ayah awam, dan dia menyesal dengan itu. Dia sudah belikan anaknya tab yang di situ berisi berbagai macam game. Macam-macam game di situ. Entah berapa jumlahnya, anak enggak ingat yang disebutkan oleh sang ayah. Sudah si anak main, si ayah merasa ini akan sedikit meredakan kemauan anak untuk keluar-keluar karena takut kalau keluar ada narkoba, ada ini, ada itu. Dia main. Subhanallah, ketika berjumpa dengan saudara sepupu, si anak ini yang sudah megang tab yang relatif lebih canggih dari yang punya saudara sepupu lainnya, ditaruh tabnya dia pinjem punya saudara sepupunya. Karena di smartphone milik saudara sepupunya ada bentuk-bentuk game yang tidak ada di milik dia. Dia udah bosan. Melulu yang ini, melulu ini. Capek, sudah bosan. Pingin cari yang lain, nambah lagi game. Kalau sudah gak dapat melalui tab-tab yang ada atau smartphone yang ada di rumah, dia akan mencari. Dan di situ sudah ada tawaran-tawaran. Macam-macamnya game. Di tengah-tengah game itu ada yang merusak akhlak. Malu untuk disebutkan. Ada yang merusak akidah dan iman. Perlu antum tahu, ada seorang anak salafi yang karena sekian faktor tentunya banyak, anak ini dulu di pondok dan sudah hampir menghafal Al-Quran 30 juz. Dari orang tua yang baik. Cuma lalai orang tua dari sisi tadi smartphone. Diperparah kelalaian orang tua dari sisi ini, tetangga-tetangga di sini, sebagian ikhwan yang tinggal di perumahan sana, itu juga jenis yang orang tuanya bermudah-mudahan. Akhirnya lengkaplah. Di rumah gak ada, pakai sama yang punya temannya. Temannya bisa pakai punya abinya atau uminya. Pertama cuma urusan game. Berlanjut waktu bukan lagi game. Antum faham maksud ana insyaAllah. Berlanjut waktu, akhirnya dia mulai membuka hubungan-hubungan interaksi lebih luas. Melalui Facebook dan sejenisnya. Di situ dia berinteraksi dengan macam-macam orang. Dan ana ditunjukkan fotonya. Tiba-tiba dengan sekian anak. Ini anak pondok-pondok. Pondok pesantren. Umuran 15-16 tahun. Mungkin kurang lebihnya. Sudah di meja duduk. 3 atau 4 botol khamr. Dia sambil begini dan merokok. Foto bersama. Ditampilkan di media entah Facebook atau Instagramnya. Anak pondok. Sampai akhirnya dia menulis sebuah tulisan. Kerasukan setan lebih mending atau lebih baik daripada kerasukan Tuhan. Kalau antum membaca ini dan tidak tahu siapa yang menulis, mungkin antum mengira ini ulil absar dan komplotannya dari orang liberalis yang suka mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok Allah, mengolok-ngolok Nabi, mengolok-ngolok Al-Quran. Waspada. Kami sangat memohon, terusus anak-anak antum yang ada di pondok. Anak antum di pondok tidak hidup sendiri. Berinteraksi dengan yang lainnya. Bagi orang tua yang merasa belum mampu untuk menyelamatkan anak-anaknya dari smartphone, mohon segera berubah. Kalau merasa belum mampu, ya anaknya dirumahkan dulu. Tidak boleh dipondokkan. Karena berbahaya. Kalau ada satu santri yang terkena hepatitis B atau terkena TBC, ada flek di paru-parunya, kewajiban sekolah, ya, dan itu bisa menyentuh masalah undang-undang nanti, kewajiban sekolah harus merumahkan atau mencegah anak ini untuk sekolah. Karena itu bisa menular. Ya. Lalu bagaimana dengan penyakit kolbu? Maka pondok lebih-lebih berkewajiban melindungi anak-anak yang lain dari kemungkinan tertularnya penyakit berbahaya ini. Maka pondok akan mengambil kebijakan bahwa anak A dan B ini, atau si Fulan atau si Alan, terpaksa kami belum bisa bertahun dalam mendidiknya. Harap kepada abi dan uminya untuk mendidik di rumah. Mohon masalah ini, jangan bermudah-mudahan. Jangan sok beranalisa dan berfilsafat. Bahwa enggak apa-apa Ustaz, yang penting kita bisa mengontrolnya. Karena kalau anak-anak tidak diberi, nanti dia penasaran dan dia akan mencari di tempat lain. Maka sebaiknya ya kita beri, tapi kita kontrol. Masya Allah, pinternya dia berretorika. Anda ini Rakib Atid apa? Yang 24 jam selalu bersama anaknya, Anda tidak pernah tidur apa? Anda ini malaikat al-hafidhin yang Allah katakan inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya kata Allah ada pada kalian para malaikat-malaikat pencatat yang mulia yang selalu mencatat dan mereka tahu apa yang kalian lakukan. Kita seperti itu? Jawabannya kalla, thumma kalla. Tidak. Dan sekali-kali tidak. Dan banyak yang kecolongan. Banyak yang kecolongan. Seorang ayah, karena merasa anaknya dewasa, ditugasin, maunya nih ilmiah. Maunya ilmiah nih. Nggak urusan yang syahwat-syahwat tadi. Ditugasin untuk menulis sebuah artikel yang bahan-bahannya bisa dicari di internet. Dipersilahkan. Biar maksudnya si ayah, si anak belajar memanfaatkan alat ini untuk yang positif. Coba diajari untuk menulis artikel dan silakan cari bahan-bahannya di internet. Mulailah anak belajar, cari di internet. Subhanallah, sampai salah satu anak itu tadi menemukan tulisan-tulisan di internet, dia enggak urusan yang syahwat-syahwat, enggak. Ya. Enggak suka dia. Dia gak suka, sudah terlatih dia. Tapi dia membaca sebuah tulisan yang dia terkagum-kagum dengan tulisan itu dan penulisnya. Ternyata penulisnya itu seorang yang tercemari paham komunis. Lah kita malah mempersilakan anak kita masuk ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah, melalui internet. Kalau sampah yang sini bisa dikelola jadi gas. Kalau sampah yang di sana ya, akhi, enggak ada kecuali yang rusak dan rusak, busuk dan busuk. Hati-hati. Pendidikan di zaman ini lebih sulit dibandingkan 20 tahun yang lalu. Zaman ini pendidikan sulit, berat, butuh perjuangan dari para pendidik di pondok-pondok pesantren dan dari para orang tua abi dan ummi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita dan istri kita serta anak-anak kita hamba-hambanya yang salihin. Allah jadikan kita semua orang-orang yang berakidah dan beriman dengan iman dan akidah yang benar, berakhlak dan beribadah yang benar. Allah jadikan anak-anak kita sebagai generasi yang tangguh, yang kokoh. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan daurah kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jika ada yang salah, sudi kiranya untuk menyampaikan masukan yang positif. Pertanyaan, bagaimana mengajari anak lewat handphone atau HP? Enggak ada. Nah, kembali pakai cara yang dulu. Nah, kapan bisa ke Kota Palu, Ustaz? Insya Allah, semoga ada waktu bisa sampai ke sana, bismillah. Salam buat teman-teman di Palu terhadap Ustaz Muhammad Asrul, hafizullah ta'ala, dan yang lainnya. Ada pertanyaan terkait fikih, insya Allah bisa ditanyakan kepada Ustaz Abdul Fattah, Ustaz Abdul Haq, dan yang lainnya, hafizullahumullah. Barakallahu fikum, sampai di sini.